wa adatta hadithahu safahan minal qaul, engkau akan menganggap pembicaraan dia itu kebodohan dari perkataannya. Afa yajuzu ba'da dhalika an yakuna hadzal kaunul wasi' bi ardihi wa sama'i, apa memungkinkan yang demikian dengan adanya yakni alam yang demikian luas, buminya, langitnya, wa aflakihi, falaknya, wa ahwalihi, dan keadaannya, jagat raya, wa nizamihil badi'al bahir, dan teraturnya yang demikian indah dan menakjubkan. Qad aujada nafsa, apa mungkin dia menciptakan dirinya sendiri? Aujida sudfatan biduni mujid, atau didapati secara tiba-tiba tanpa ada yang mewujudkan. Mustahil. Nah, ya. Maka ini ikhwan fiddin azakumullah, sangat jelas bagi kita bahwa secara akal sesungguhnya tidak mungkin terjadi suatu kejadian tanpa ada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ila huna. Tafadhalu hafidhakumullah.